Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allahu azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala jalla fi 'ulah: Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Qala subhanahu: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين عباد الله رحمني ورحمكم الله. Adalah seorang muslim, seorang mukmin pada hari ini bercampur di dalam jiwa dan juga dadanya antara kesedihan, rasa duka, dan juga kebahagiaan. Sungguh, seorang muslim, seorang mukmin, dia akan merasa bersedih, dia akan merasa berduka karena telah berpisah, telah meninggalkan dirinya syahrul Ramadan, syahrul Quran, syahrul Siyam, syahrul Qiyam, syahrul A'mal. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan," apabila datang bulan Ramadan, "futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran wa suffidat as-sayatin." Sungguh dengan berlalunya bulan Ramadan, surga-surga yang pintunya dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan berlalunya bulan Ramadan, pintu-pintu surga kembali Allah subhanahu wa ta'ala tutup. Sungguh dengan berlalunya bulan Ramadan, yang tadinya pintu-pintu neraka Allah subhanahu wa ta'ala tutup, sekarang Allah subhanahu wa ta'ala kembali buka. Demikian pula syaitan-syaitan kembali mereka bebas berkeliaran untuk menggoda dan mengganggu manusia. Ma'asyaral muslimina ibadallah, sungguh kesedihan seorang mukmin, rasa dukanya pada hari ini Allahu azza wa jalla ganti dengan sebuah kebahagiaan. Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan hadzal yaum, hari ini, sebagai idul lana, hari raya kita, hari id kita. Dan sungguh ketika kita datang berjumpa dengan hari id, hari raya kita, semestinya pula meskipun seorang muslim dia bersedih karena meninggalkan Ramadan, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala juga masukkan ke dalam hatinya kebahagiaan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul," katakanlah, "bifadlillahi wa birahmatihi," dengan kemuliaan, keutamaan dan juga rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk hari Id, "fabidhalika falyafrahu," karena keutamaan dan juga rahmat termasuk Id yang kita berada padanya pada hari ini, falyafrahu, kata Allah, hendaknya mereka manusia kaum muslimin berbahagia, bergembira. Wa khairum mimma yajma'un, sungguh apa yang telah Allah berikan, karuniakan, lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ma'asyaral muslimin, ibadallah, sungguh setelah Ramadan berlalu, seorang muslim meskipun dia bersedih, maka hatinya dihibur oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan datangnya hari Id. Dan sungguh ketika Ramadan telah berlalu, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak berarti meskipun bulan ketaatan telah berlalu, bulan ketaatan telah kita tinggalkan, tidak semestinya ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala berhenti dengan berhentinya bulan Ramadan. Karena sungguh hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh kita tinggalkan sementara kita masih hidup, meskipun bulan Ramadan telah meninggalkan kita. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah berhenti disembah, ditunaikan haknya dengan berhentinya berlalunya bulan Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah, taatlah, bertakwalah rabbak, rabb kalian, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepada kalian kematian. Sungguh hak Allah subhanahu wa ta'ala tidak berhenti dengan berhentinya bulan Ramadan. Demikian pula ibadah kepada Allah, taat dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tetap kita butuhkan hingga akhir kehidupan kita. Itulah al-istiqamah. Dari sahabat Sufyan ibnu Abdillah al-Thaqafi rahimahullah, beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, qulli fil islami qawlan la as'alu ahadan ba'dak. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sebuah ucapan yang tidak akan pernah aku tanya selain kepadamu setelah ini. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul, katakanlah wahai Sufyan, amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqamahlah. Perhatikanlah wahai muslimin, sungguh Allah sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kita sebuah ucapan, yaitu ucapan yang tertinggi, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Ucapan la ilaha illallah yang berkonsekuensi untuk kita amal dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, fastaqim, istiqomahlah di atasnya. Karena hak Allah subhanahu wa ta'ala tidak berhenti karena berhentinya bulan Ramadan. Demikian pula istiqomahlah, beramallah sampai datang kematian. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dari akhirnya. Sungguh amalan kita yang kita kerjakan di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan, yang tidak kita teruskan hingga datang kematian, hingga akhir kita, tanpa istiqomah, bisa menjadi sebab celakanya seseorang, bisa menjadi sebab wal'iyadu billah celakanya kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, yang dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi la ilaha ghairu." Demi zat yang tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, "Inna ahadakum," sungguh salah seorang di antara kalian, "la ya'malu bi amali ahli jannah," benar-benar melakukan ketaatan amalan penduduk surga. Sungguh ketaatan yang sangat luar biasa, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "hatta yakunu ma bainahu wa bainaha illa zira," hingga saking besar dan banyaknya amalan yang dia kerjakan, "hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira," jaraknya digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jarak antara dia karena amalannya yang luar biasa dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala, illa zira, hanya satu hasta. Tapi kata Rasulullah SAW, "Tsumma yasbiqu alaihi al-kitab." Tetapi ternyata takdir mendahuluinya. Fayuktamu lahu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Akan tetapi ternyata dia tidak istiqamah beribadah kepada Allah hanya pada musim-musim kebaikan, tidak sampai akhir hayatnya meninggalkan istiqamah. Ternyata takdir mendahuluinya, maka dia pun menutup usianya bi'amali ahli nar, dengan kemaksiatan, dengan amalannya penduduk neraka. Fayadkhuluha, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Wal'iyadzu billah, ma'asyaral muslimin ibadallah, istiqimu. Beristiqomah dalam beramal bukan berarti dengan telah berlalunya Ramadan kita tidak lagi taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh amalan yang sangat banyak tidak akan berarti apapun, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sungguh amalan itu tergantung dari akhirnya. Sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka ahlul istiqamah, orang-orang yang istiqamah, ketika setiap manusia, setiap jiwa akan Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya, datang ajalnya. Ma minna min ahad, tidak ada satu orang dari kita pun kecuali akan merasakan rasa sakit, rasa sekarat yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'at sakratul maut bil haqq." Dan akan datang rasa sekarat, rasa sakit yang luar biasa ketika kematian datang, ketika ajal menjemput, bil haqq, dengan benar. Dzalika ma kunta minhu tahid, darinyalah kalian senantiasa lari. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari radhiyallahu rahimahullah dalam kitab sahihnya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di pangkuannya Ibunda Aisyah. Wa kana baina yadayhi raqwah, dan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat bejana dari kulit yang di dalamnya terdapat air. Fa ja'ala yudkhilu yadayhi fil ma. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana dan mengambil air. Fayamsahu bihima wajhah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usapkan wajah beliau yang mulia dengan tangannya. Wa yakul, seraya beliau mengatakan, la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah. Innalil mauti sakarat. Sungguh kematian itu ada rasa sakitnya. Kematian itu ada rasa sekaratnya. Ka'ab al-Ahbar rahimahullah, seorang tabi'in yang mulia, pernah diminta oleh sahabat Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, ya Ka'ab, wahai Ka'ab, hadithna anil maut, gambarkan, deskripsikan kepada kami tentang kematian. Na'am ya Amirul Mukminin, tentu wahai Amirul Mukminin. Al-maut, kematian, kaghasli kathiri syajar, seperti sebuah dahan, sebuah ranting yang dipenuhi dengan duri. Udkhila fi jawfir rajul, kemudian dengan paksa dimasukkan ke dalam kerongkongannya seseorang. Fatakhudhu kullu syauq bi'aruq, dan ketika telah masuk ke dalam kerongkongan seseorang, duri-durinya menancap dan merobek pada setiap urat-urat dan sarafnya. Thumma jadabahu syadidul jadab, kemudian ditarik oleh seseorang yang tarikannya sangat kuat. Maka kata Ka'ab al-Ahbar rahimallah, fa akhadha ma akhad wa abqa ma abqa, maka tercabutlah apa yang tercabut dan tersisalah apa yang tersisa. Hadzal maut, inilah kematian. Hadza sakarat, inilah rasa sekarat yang sangat luar biasa. Ma minna min ahad, tidaklah seorang dari kita kecuali pasti merasakannya, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk ahlul istiqamah, orang-orang yang beramal hingga akhirnya. Allah Subhanahu wa taala, ketika orang ahlul istiqamah yang dia istiqamah di jalan Allah, di kalimat Rabbunallah, amantu billah, di saat dia menghadapi rasa sekaratnya, rasa sakit yang luar biasa, ketika ruhnya akan berpisah dari tubuhnya, ketika dia melihat ruhnya terangkat dari ujung kaki melewati ubun-ubunnya, Allah kirimkan para malaikat-malaikat untuk menghiburnya. Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam ayatnya, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan rabbunallah, rabb kami adalah Allah, lalu kemudian taat kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepadanya, thummattaqamu, kemudian mereka beristiqamah di atasnya, terus taat kepada Allah, menyatakan Rabbunallah, thummattaqamu, hingga datang kematiannya. Maka Allah kirimkan, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan datang kepadanya para malaikat yang menghiburnya, alla takhafu wala tahzanu, janganlah engkau takut, janganlah engkau bersedih. Abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan diberi kabar gembira dengan surganya Allah. Dan malaikat meneguhkan diri-diri mereka sebagai aulia, teman, pelindung bagi ahlul istiqamah, orang-orang yang istiqamah. Nahnu auliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, kita akan menjadi pelindungmu, menjadi walimu di dunia dan juga akhirat. Maka ahlul istiqamah, orang-orang yang istiqamah, meskipun merasakan sakitnya sakaratul maut, dia akan terhibur dan sedikit terlupakan dengan hiburan yang disampaikan oleh para malaikat. Ayyuhal muslimuna ibadallah fastaqimu, istiqamahlah. Dan berikutnya setelah Ramadan, ma'asyaral muslimin, ibadallah rahimani wa rahimakumullah, amalan-amalan yang kita kerjakan di syahri Ramadan, terlebih khusus pada bulan Ramadan, la yu'jibuhu ahad, jangan sampai amalan-amalan itu, sholat kita, puasa kita, sedekah kita, menjadikan kita orang-orang yang takjub dengan amalan kita, famakrurun mukdar, sehingga kita tertipu dan terberdaya dengan amalan-amalan kita. Sungguh tidak ada satupun dari kita yang menjamin, yang bisa memastikan, yang bisa dia yakin amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang mereka beramal dengan amalan yang banyak tetapi hati mereka senantiasa takut. Khiyarul muslimin, merekalah orang-orang terbaik dari kalangan kaum muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang mereka bersedekah memberikan apa yang mereka berikan, wa qulubuhum wajilah, akan tetapi hati-hati mereka senantiasa khawatir dan takut, annahum ila rabbihim raji'un, dan mereka senantiasa yakin bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah, akan tetapi wa qulubuhum wajilah, mereka selalu takut, mereka selalu khawatir. Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ayat ini. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, humul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun wa yaznun. Wahai Rasulullah, mereka ini memberikan tetapi mereka takut kepada Allah. Apakah mereka itu adalah orang-orang yang dia berzina, meminum khamr dan juga mencuri? Fayakhafuna an yu'adzabu bidzunubihim, sehingga mereka takut mereka akan diazab dengan sebab dosa-dosa mereka. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya bintas siddiq, tidak wahai putrinya as-siddiq. Walakinnahum, akan tetapi mereka itu adalah alladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun, justru mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa berpuasa, senantiasa bersedekah dan tidak pernah lalai untuk melakukan salatnya. Walakinnahum yakhafuna alla tuqbala minhum, akan tetapi mereka selalu takut dan khawatir dengan sekian banyak amalan yang mereka kerjakan, Allah tuqbala minhum, untuk tidak diterima amalan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Humul khiyarun nas, mereka adalah sebaik-baik manusia, sari'una fil khairat wa hum laha sabiqun, bahkan mereka itu bersegera untuk mengerjakan kebaikan dan selalu berlomba-lomba untuk mengerjakannya. Wa qulubuhum wajilah, bersamaan dengan itu hati-hati mereka selalu khawatir tidak diterimanya amalan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan keadaan kita al-yaum? pada hari ini. Nahnu na'malu qalilan. Kita beramal dengan sangat sedikitnya dibandingkan para salaf kita pendahulu kita. Apalagi orang-orang terbaik dari kalangan kaum mukminin. Dalam keadaan kita bertenang, bersantai, selalu yakin amalan kita telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, para sahabat dan juga para salaf yang lainnya, ucapan yang sangat masyhur, yang sangat terkenal. Mereka mengatakan, "Lau anni a'lam, seandainya aku tahu, anna Allah taqabbala minni mithqala habatin min khardalin, seandainya aku tahu, Allah Subhanahu wa taala telah menerima dariku mithqala habatin min khardal, amalanku meskipun hanya sebesar biji sawi, la tamannatul maut." Sungguh aku akan mengharap kematian pada saat itu juga. Hada salafuna salih. Ini salaf-salaf kita yang terbaik. Hum yatasaddaqun, yusallun, wa yasumun. Mereka adalah ahlus siyam. Ahlul qiyam. Wa ahlus sadaqah. Wa ahlul istiqamah. Bersamaan dengan itu, ya khafuna alla tuqbala minhum. Mereka selalu takut untuk tidak diterima amalannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, diriwayatkan oleh Mu'alla ibn Fadl rahimahullah, kanu yad'una Allah sittata ashhurin ayyuballighuhum ila Ramadan. Para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan agar Allah pertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Wa yad'unahu sittata ashhurin, dan mereka setelah berlalunya bulan Ramadan tetap berdoa. Senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan telah berlalunya bulan Ramadan, ayyataqabbala minhum, agar Allah menerima amalan mereka. Ayyuhal muslimuna ibadallah, wahai kaum muslimin, maka kami wasiatkan, nasihatkan diri kami dan juga kaum muslimin seluruhnya, i'malu salihah, beramallah dengan amalan-amalan saleh. Fastaqimu, kemudian istiqamalah di atas ketaatan kepada Allah meski Ramadan telah berlalu. Wassalullahal qabul, dan senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan-amalan kita diterima. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuntun langkah-langkah kita untuk senantiasa melakukan amalan-amalan saleh, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rizki, anugerah, istiqamah untuk berada di atas amalan saleh, di atas tauhid, di atas sunnah, hingga Allah wafatkan kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan-amalan kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارزقنا أعمال الصالحة، اللهم ارزقنا الاستقامة، اللهم تقبل منا أعمالنا في رمضان وفي غير رمضان. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاواتنا وصدقاتنا. اللهم تقبل منا، تقبل منا. اللهم أصلح ولاة أمورنا وفقهم لما تحب وترضى، وعبئ عنهم بطانة السوء والمفسدين، وارزقهم البطانة الصالحة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.